pikir-pikir dan dirasa, untuk apa hidup berfoya? Sedangkan hari esok akan terbuka, manakala harta tiada, siapa yang berduka? Tentu kita sendiri yang merasa. Disimpan-simpan dan disisa, uang jajan dari sekolah, berguna untuk buku atau lainnya. Juga nanti di hari tua, untuk anak dan cucu kita, tentu kita sendiri yang bahagia. Cita-citaku ingin rumah tangga bahagia. Cita-citaku damai semua sanak sederhana. Bukan hayal, bukan mimpi, semuanya yang ku rasa akan ada, akan nyata kalau kita selalu berusaha. Uang jajan dari sekolah, berguna untuk buku atau lainnya. Juga nanti di hari tua, untuk anak dan cucu kita, tentu kita sendiri yang bahagia. Cita-citaku ingin rumah tangga bahagia. Cita-citaku damai semua sanak sederhana. Bukan hayal, bukan mimpi, semuanya yang ku rasa akan ada, akan nyata kalau kita selalu berusaha.